Apakah ada hukum masbuk bagi orang yang terlambat salat jenazah? Ya, kalau dia terlambat ya dia genapi sebagaimana salat yang lain. Dia tambahi takbirnya kemudian dia salam.